Mitra bisnis, selain faktor politik dan keamanan, faktor lain yang diperkirakan bakal jadi modal bagi ekonomi nasional di tahun depan adalah meningkatnya kredit produksi dan permodalan di tahun ini dari tahun lalu. Menurut Kwik Yanggi, kenaikan kredit itu tetap harus dikaji apa pemicunya sebelum data itu jadi indikator pertumbuhan di tahun depan. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yanggi. Pak Kwik, kenapa Bapak tetap harus merinci kenaikan kredit itu dan tidak langsung menjadikannya sebagai indikator positif? Ya, bisa berarti bukankah itu nanti merupakan potensi kredit macet. Itu juga nanti jangan-jangan ditutup-tutupi lagi. Nanti tahu-tahu meledak. Gitu. Kan kadang-kadang mencuat di koran, kadang-kadang mencuat. Sudah membahayakan, sudah memprihatinkan gitu. Apa ada indikasi potensi kredit macet itu, Pak Kwik? Ya, sekarang misalnya begini, kalau ada orang mempunyai 500 ribu rupiah dan KTP, dia pergi ke toko sepeda motor, kan dia bisa langsung membawa pulang sepeda motor. Dan dia harus nyicil 1 bulan 500 ribu sampai lunas, kan. Sekarang yang dijual begitu banyaknya, yang AC-nya tidak mampu sehingga sepeda motornya disita itu berapa? Seperti sekarang, kita tanya kepada orang-orang, kepada sopir-sopir kita semua yang punya sepeda motor. Apa hal itu terjadi, kan? Terjadi. Saya tanya lagi, terus kalian melakukan kanibalisasi apa tidak? Ya iya, Pak. Gitu. Jadi onder deal-nya yang bagus-bagus dicopotin diganti yang rongsokan. Tapi Pak, bukankah itu telah diperhitungkan? Nah, memang itu diperhitungkan. Jadi pabrik itu, dealer-dealer juga memperhitungkan. Maka itu kalau dihitung bunganya luar biasa tingginya. Yang 500 ribu bawa pulang gitu. Itu bunga luar biasa tingginya. Akan tetapi lambat laun kan nggak kuat kalau digerocok terus. Seperti sekarang itu sepeda motor sekarang sudah meningkat ke mobil kan. Mobil dengan uang berapa? 3 juta kalau nggak salah. Sudah bisa membawa pulang mobil gitu kan. Atau 13 juta gitu. Iklannya kan gitu. Demikian Kwik Yanggi. Saya Dinda Natasha.